نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد Masyaallah muslimin jemaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa keberkahan dan rahmatnya senantiasa menyelimuti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kembali pada tafsir surat Al-Masih di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-75. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah kalian masih tetap mengharap ayyuk minu lakum, untuk mereka itu beriman kepada kalian. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, dan sekelompok, sungguh sudah ada sekelompok dari mereka mendengar kalam Allah. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan tahu. Ini sifat orang-orang Yahudi, sifat berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dari sifat orang-orang yang Yahudi yang mereka merubah kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka merubah kalamullah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala afatatma'una ayyuminu lakum, apakah engkau tamak, tamak itu sangat mengharap untuk mereka itu beriman. Khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wasalam yang sangat mengharap untuk orang-orang Yahudi ini beriman mengikuti kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dan seperti itu hendaknya sifat kita mengikuti kepada Nabi alaihi salatu wasalam yang sangat mengharap untuk bagaimana orang-orang itu mau mengikuti kepada hidayah, mengikuti kepada petunjuk. Alhamzah lil istifham, hamzah pada a afatat ma'un, ini adalah untuk bentuk bertanya, kalimat tanya. Wal muradu bihi al istibad wat tayis ay tayisul muslimina min an yu'minu haula'il yahudi lahum. Yang dimaksudkan di sini, pertanyaan di sini adalah menunjukkan istibad, begitu jauhnya mutayis dan juga keputusasaan. Ini putus asanya kaum muslimin dari berimannya mereka orang-orang Yahudi ini. Wal fa 'atifatun ala muqaddar ba'da al hamzah munasibun lil maqam. Kemudian fa atatma'una, ini hamzah di sini harf, fa juga harf. Kemudian fi'ilnya adalah kata kerjanya tatma'un. Ini menguatkan. Maka fa di sini ataf kepada sesuatu yang dikira-kirakan setelah hamzah. Sesuai dengan maqamnya ini tamak. Tamak tatma'un. Maknahu raja al-maqrun bil-ragbatil akidah. Mana tamak itu adalah harapan yang dibarengi dengan keinginan yang kuat. Keinginan dengan keinginan yang kuat. Harapan yang dibarengi dengan kesukaan yang kuat. Yani antum tarjuna ma'a raghbah. Ini kalian mengharapkan dengan penuh kesenangan. harapan dan senang kalau mereka orang Yahudi ini mau masuk Islam. Li'anna alladhi yarju syai'a ma'a ar-rabbatil aqidah fihi yuqalu tama'a fihi. Karena orang yang berharap kepada sesuatu yang disenanginya dengan kuat itu dikatakan tama'a fihi. Yani rakus dengannya. Tidak dikatakan, tidaklah dikatakan rakus kecuali karena dia memang mengharapkan senang dengannya. Wal iman huna bimakna tasdiq. Iman sini adalah maknanya adalah membenarkan. Ai yusaddiqu lakum. Yani mengharapkan untuk mereka itu membenarkan kepada kalian. Wa yahtamilu an yakuna bimakna al-inqiyad. Namun juga ada ihtimal, ada kemungkinan iman di sini artinya adalah al-inqiyad, ini tunduk. Mengharapkan agar mereka mau tunduk. Wal islamu lakum, dan juga berserah diri kepada kalian. Mau menerima. Wa hadza amrun ba'id. Namun ini semuanya adalah perkara yang jauh, yang tidak mungkin. Ini mengharap mereka orang-orang Yahudi untuk membenarkan kaum muslimin beriman dan tunduk kepada kaum muslimin, maka ini sesuatu yang jauh. Karena memang sifatnya orang-orang Yahudi adalah isti'badun nas, bagaimana untuk memperbudak manusia. Ini sifat mereka. Maka bagaimana mungkin kaum muslimin untuk mengharap kebaikan dari mereka, mau beriman, mau benarkan, mau tunduk. Ini sangat jauh. Maka dikatakan diawali dengan kalimat tanya dan juga fa'n. Liqaulihi ta'ala wa qad kana fariqun minhum. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada satu kelompok dari mereka. Al-wawuna lil-hal, wawu haliyah, menunjukkan ada, sudah ada keadaan dari mereka itu yang sifatnya mereka sudah mendengar kalam Allah tapi kemudian mereka merubahnya. Ini pendahulu-pendahulunya. Ini dengan Taurat dan dengan Injil. Wa qad litahqiq, kemudian wa qad kana, menunjukkan tahqiqannya benar-benar terrealisasi, terjadi pada mereka orang-orang Yahudi. Fal jumlatu fi mahalli nasb hal min al waw, dan jumlahnya adalah ini jumlah haliyah karena ada waw, wawnya waw haliyah menunjukkan keadaan. Kalau dalam bahasa Arab ini kedudukannya adalah nasab selamanya. Qala fal jumlatu fi mahalli nasb hal min al waw fi yu'minu. Pada kalimat yu'minu ay yu'minu anrafat ma'un ay yu'minu ni ini al-mu'raba hubungannya, yakni wal hal anna fariqan minhum yasma'una kalam Allah, keadaannya bahwa sekelompok dari mereka ada yang mendengar kalam Allah. Wal fariq min ta'ifah, ini kelompok, ada kelompok. Wa minhum ay min bani Israel, yakni dari orang-orang bani Israel. Qawluhu yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه ذكر المفسرون فيه قولين. Para ahli tafsir menyebutkan dua pendapat pada ayat ini. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama ini tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه. Mereka orang-orang Yahudi telah mendengar kalam Allah kemudian mereka merubahnya. Yang pertama, anna al-murad bi dhalika at-taurah yasma'una thumma yuharrifuna, bahwa yang dimaksudkan adalah Taurat. Mereka telah mendengar Taurat kemudian mereka merubahnya, ayughayyiruna. Wa minhu qawluhum harafta ad-dabbah, dan ini juga dari di antara cara bahasa ucapan mereka, harafta ad-dabbah, yakni ghayyarta ittijahaha, engkau telah merubah kendaraan, yakni dirubah arahnya. Min ba'di ma aqaduhu ay min ba'di ma fahimuhu, setelah mereka memahaminya, memahami Taurat, wa arafu ma'naha, mereka tahu maknanya, Walam tuskil alaihim, dan tidak ada muskilah, tidak ada yang sulit pada mereka. Ini mereka paham. Nah, min dzalika tasrihuhum biya bi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya, di antara tahrif, di antara yang mereka lakukan adalah tahrif mereka, ini mereka merubah pada Taurat ini dari sifat Nabi alaihi salatu wasalam dan diutusnya. Wa qauluhum, di mana mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan nabi yang disebutkan dalam kitab mereka Taurat itu adalah ar-rasul muntazar, katanya rasul yang ditunggu. Wa laisa hadzal rasul, ini bukan Rasulullah ini, di ta'wil. Padahal jelas disebutkan dalam kitab Taurat, sebagaimana juga Al-Quran pun juga menyebutkannya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya serta diutusnya itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Dan ini kalau tidak demikian, mereka sudah terlunta-lunta sampai terdampar ke Madinah, dari negeri Syam, dari berbagai daerah mereka menuju ke Madinah adalah karena mencari Rasulullah itu, mencari Rasul yang diutus, Rasul terakhir yang diutus. Maka mereka sampai kemudian tinggal di Madinah itu adalah karena tahu tempat di mana Rasulullah itu diutus. Ini mereka. Walqaulu tsani, dan pendapat yang kedua dari yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu, anna al-murad bidzalika alladziina asma'ahumullahu kalamahu subhanahu wa ta'ala li Musa alaihi salam. وَهُمُ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَى. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksudkan mereka ini adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah perdengarkan kepada mereka akan kalamnya, akan kalam Allah kepada Musa alaihi salam. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Musa alaihi salam dari 40 orang. وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا, 40 kemudian ada 70 sebutkan. Wahum sabauna rajulan, ini ada 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam. Fa asma'ahumullahu ta'ala kalamahu li Musa, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan kepada mereka kalamnya yang telah diperdengarkan, telah diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Walakinnahum qalu, namun mereka mengatakan setelah mendengar kalam Allah yang itu juga sampai disampaikan pada Nabi Musa alaihis salam, mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahran, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan terang-terangan. Summa harrafu ma sami'uhu min kalamillahi subhanahu wa ta'ala di Musa, kemudian mereka pun merubahnya apa yang telah mereka dengar dari kalam Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fa wailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ini dan ayat yang semisal itu. Yang Allah mengatakan celaka mereka orang-orang yang pernah menulis Alkitab dengan tangan kotor mereka ini. Kemudian kata Syamsuddin, wa qad bahattu fi kutubi tafsir alladhi ladayya falam ajid ihtimalan thalithan, dan saya telah meneliti dalam kitab-kitab tafsir yang ada pada saya namun saya tidak mendapat ihtimal yang ketiga, kemungkinan makna yang ketiga. Wa huwa anna al-murad, yakni yang dimaksudkan dengan kalam Allah yakni Al-Qur'an. Wa annahum yasma'unahu, mereka telah mendengarnya. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Karena Al-Qur'an kalam Allah. Karena Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di surat At-Taubah, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dan jika ada salah seorang dari orang-orang musyrik, mereka minta suaka, minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai sehingga mereka, sehingga dia itu mendengar kalam Allah. Ayat hatta yasma' al-Qur'an, ini sampai mendengar Al-Qur'an. فإن كان هذا الاحتمال صحيحا فهو أقرب من القولين السابقين والله أعلم مراده. Dan jika ihtimal yang ketiga ini adalah benar, maka ini lebih dekat kepada kebenaran dari dua pendapat di atas. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang dikehendakinya dengan ayat ini. Dan ini tentunya juga bukan hal yang mustabaat, karena sekali lagi bukan hal yang jauh dari kebiasaan mereka orang-orang Yahudi. Dan ini juga kebiasaan andal baunya, anak emasnya Yahudi ini, yakni orang-orang Syiah Rafidhah, yang juga mereka merubah kalam Allah, merubah Al-Quran Al-Karim yang ada di tangan kaum muslimin yang turun kepada Rasulullah SAW, mereka merubah dengan tangan-tangan kotor mereka, dengan kitab yang ada pada mereka ini yang sangat jauh berbeda, tidak seperti yang ada pada kaum muslimin. Maka ini juga sama, karena didikan Yahudi, dan itu agama bentukan Yahudi, maka juga tentunya orang kita mengatakan itu kacang tidak meninggalkan lanjaran, tidak meninggalkan lanjaran. Jadi seperti itu orang-orang Rafidhah pun bahkan lebih parah, lebih parah dari moyangnya, dari pendidiknya mereka. Ini orang-orang Rafidhah ini, Syiah Rafidhah, berkaitan dengan kalam Allah, ini mereka masih mereka lebih parah. Yahudi dan Nasrani masih setingkat lebih baik dan besar ini. Karena masih ada yang tersisa dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat ataupun Injil yang tidak mereka rubah. Masih ada yang tersisa. Namun orang-orang Rafidhah ini tidak demikian, tidaklah mereka melewati satu ayat yang boleh dibilang secara umum kecuali mereka merubahnya. Ini qatalahumullah, ya. Ini mereka. Qala qauluhu ta'ala wa hum ya'lamun ay ya'lamuna annahum yuharrifuna al-kalim. Yani mereka tahu bahwasanya mereka telah merubah kalam Allah ini. Wa ya'lamuna anna at-tahrif muharram. Mereka juga tahu bahwa tahrif, merubah kalam Allah ini adalah haram. Ini juga diikuti oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, dari kalangan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang semisalnya, yang juga mereka menyinggung-nyinggung tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka merubahnya, baik merubah harokatnya, merubah hurufnya, merubah kalimatnya atau merubah maknanya. Tahrif ini juga ini sudah ada sunnah sebelumnya, sunnahnya orang-orang dari Israel Yahudi ini. Wa ya'lamuna anna at-tahrif muharram. Fa ta'addu al-hudud. Mereka pun juga melampaui batas. Wa harrafu kalam Allah azza wa jalla. Maka mereka pun merubah kalam Allah. Wartakabul itma an basirah. Dan mereka pun melakukan dosa dalam keadaan mereka mengerti. Ini berbuat dosa dalam keadaan mengerti mereka itu berbuat dosa, mengerti kalau dosa itu haram. Ini. Maka seperti ini apalagi yang mau diharapkan dari kebaikannya. Ini jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat orang Yahudi yang mereka sebenarnya mengerti tapi tidak mau mengamalkan. Tidak hanya mengerti tidak mau mengamalkan, mengerti tapi malah menentang. Maka ini karena itu mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan al-maghdhub alaihim, bagaimana kemudian tidak mendapatkan sifat untuk kemudian mereka dimurkai sementara pola mereka adalah seperti ini. Ini mudah-mudahan satu ayat perhatian kepada kita mengetahui sifat-sifat mereka orang-orang Yahudi, agar kita lebih waspada dan hati-hati dengan makar-makar mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini dulu barangkali wallahu ta'alam. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.